Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa inna astaqal hadits kitabullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Adani Allah wa iyyakum minan nar. Ayat talabah rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelumnya kami minta maaf karena terjadi keterlambatan yang seharusnya jam 8 persis qadarullah. Enggak sadar ternyata sudah melebihi jam 8. Qadirin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, masih dalam pembahasan Ishratun Nisa, bab tentang pergaulan antar suami istri. Alhamdulillah telah kita sebutkan barakallahu fikum ya, terkait dengan Ishratun Nisa, yaitu kalamnya Syekh Taqiyuddin barakallahu fikum Ibnu Taimiyah. Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ya qala bi rahmakumullah tentang hak dan kewajiban suami istri. Khairibillah marhamakumullah. Termasuk hak mereka adalah hakul istimta, hak untuk bersenang-senang. Khairibillah marhamakumullah jami'an barakallahu fikum. Itu termasuk na barakallahu fikum nih hak yang masing-masing suami istri memilikinya. Na barakallahu fikum. Khairibillah marhamakumullah. Dan dalam bab ini syariat memberikan batasan-batasan yang sangat jelas. Qalibillah marhamakumullah nggih. Puasnya boleh bagi suami atau istri nggih melakukan istimta kepada masing-masingnya nggih dari jalan tertentu yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Nggih, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Qalibillah marhamakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kalian adalah ladang-ladang kalian. Silakan datangi ladang kalian dari manapun kalian mau. Qalibillah marhamakumullah. Ya qalibillah marhamakumullah, terkait dengan model mendatangnya silakan model apapun tidak masalah. Ya, tapi ya qalibillah tempat bercocok tanam cuma satu. Nih, ya qalibillah marhamakumullah. Ya, tidak boleh kita na'amarakallahu fikum taruh budur bibit-bibit kita na'amarakallahu fikum di tempat yang lain. Ya qadibidin rahimani wa rahmakum jayan barakallahu fikum. Maudi'ul budur ya, tempat bibit untuk na'amarakallahu bersemainya na'amarakallahu fikum keturunan kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mencari tempat yang lain itu termasuk minat da'adi min hududillah, termasuk bentuk melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwali fiddin rahimani wa rahmatullah. Termasuk di antara bentuk ta'adi min hududillah adalah wad'ul badar. Saya sebutkan ini amarakallahu fikum, meletakkan amarakallahu fikum ya bibit tersebut di selain farj, yaitu di dubur. Qalibillah rahmakumullah, dalam bab ini qalibillah rahmakumullah ada berapa hadis ya qalibillah rahmakumullah yang disebutkan oleh al muallif yakni al hafidz Ibnu Hajar al Asqalani barakallahu fikum ya, yang menjelaskan akan haramnya perkara tersebut ya. Bersamaan dengan itu ternyata terjadi khilaf ketika di tengah-tengah ya ada khilaf di sebagian apa dari sebagian ulama ya disebutkan kepada Imam Syafi'i. Nah, warakallahu fikum. Ya. Dan juga dinisbatkan pula kepada Imam Malik. Ya. Rahimahullah. Tapi akhwan fillah rahimakumullah, penisbatan kepada beliau berdua ghairu sahih, tidak sahih. Nanti kita akan sampaikan ikhwan fillah rahimakumullah kalamnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, di mana dari 6 kitabnya beliau menyatakan akan haramnya ityanun nisa min adzabarihinna. Ya. Dari 6 kitabnya, ya. Ya, beliau menyatakan bahwasanya mendatangi wanita, mendatangi istri, ya, pada ya duburnya itu adalah perkara yang diharamkan. Qul bismillah makmum. Memang amarakallahu fikum sahih dinukil dari Imam Syafi'i, beliau menyatakan al-qiyas yaqtadi ihlaluhu. Qiyas itu amarakallahu fikum menghendaki halalnya. Ya qul bismillah makmum. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan isnau masitum illa nikah. Pada apa? Pada kasus wanita yang haid. Rasulullah SAW mengizinkan untuk mendatangi berbuat pada istrinya apa saja. Nggih, kecuali nikah, yaitu nikah fil farj. Nah, khalifitnakum jan barakallahu fikum. Nah, khalifitnakum ini yang ya, kemudian barakallahu fikum dinyatakan secara kias nam halal walaupun mendatangi dari balik apa pada duburnya. Khalifatullah marhamakumullah. Nah, dan penukulan ini sahih dari beliau, akan tapi al-qaul ya, pendapat yang tepat terkait dengan kalam Imam Syafi'i ini adalah pendapat beliau yang dahulu. Karena Imam Syafi'i punya qaul qadim, qaul jadid. Ya, namarakallahu. Ada pun yang disebutkan sebagaimana diriwayatkan dari murid-muridnya, di antaranya adalah Rabi' ibn Sulaiman al-Murati, bahwasanya namarakallahu fikum, di antara yang disebutkan dalam kitab al-Um bahwasanya beliau mengharamkan namarakallahu fikum mendatangi seorang laki-laki seorang mendatangi istrinya pada duburnya. Wa'alam biswab. Ada pun hadis-hadis yang disebutkan oleh Mu'alif rahimahullah, di antaranya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sahr. Sahabat yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan banyak hadis-hadis yang merupakan pokok-pokok prinsip agama Islam diriwayatkan oleh beliau. Ya. Sehingga apa'lu fihi mencela beliau sama dengan berupaya untuk menghancurkan agama Islam. Menghancurkan sendi-sendi dasar-dasar pokok agama Islam. Ya kali fitnahmu, kita cinta kepada Abu Hurairah. Kita ridha kepada Abu Hurairah. Khalifatullahmu semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha kepada para sahabat. Ya khalifatullahmu rahmukum jami'an barakallahu fik. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mal'unun man ata imra'atan fi tufuriha, terlaknat siapa saja yang mendatangi istrinya. Ini nama ikhwanifik nam imra'atan di sini nakirah fi siyakil isbat. Ya. Yufidul itlaq. Sehingga jangan dipahami ya dengan makna umum. Ya. sehingga kamu katakan menata imra'atan ya min nam mamlukatihi mamlukati au min imra'atihi atau min zaujatihi au min ajnabiyat min ajnabi enggak bisa ya. Nah, imra'atan di sini amarakulafikum yufidul itlaq, yang dimaksud adalah istrinya atau siapa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk kita datang dari kalangan apa? Mamalik. Alif lam mim. Budak sahaya. Ya kan itu lam mim. Sehingga enggak dipahami secara umum. Ya, tapi secara mutlak. Khalifat Mahmukmu yang dimaksud adalah istrinya yang secara syar'i ya telah menjadi istrinya dengan ijab dan qabul. Ya. Khalifat Mahmukmu jalan para khalifat. Nah, adapun yang bukan istrinya, wadah berhubungan dengannya hatta bukan pada duburnya, haram zina itu. Nah, para khalifat. Ya khalifat Mahmukmu lebih-lebih pada apa? Pada duburnya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Tambah nemen, kuadrat. Khalifat Rahman Rahmukum Jami'an, warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga dimaksud di sini adalah istrinya. Istri yang sah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ia datangi dalam rangka istimta'. Ya, khalifat Rahman Rahmukum Jami'an, warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pada duburnya. Khalifat Rahman Rahmukum Jami'an, warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis ini amarakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita nih bahwasanya orang yang menjalankan atau melakukan perbuatan yang semacam itu terlaknat. Aimat rudun an rahmatillah. Naam. Dijauhkan matrudun wal ibad. Nih dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk pertama yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala adalah iblis. Wa inna alayka la'nati ila yaumil qiyamah, ila yaumiddin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau iblis mendapatkan laknatku, yaitu makhluk pertama, karena pembangkangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dia sujud kepada Abuna Adam. Khalifat Rahman rahmakumullah. Lah orang yang mendatangi istrinya nih pada duburnya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza khatir, wa hadza dalilun, nih ini merupakan dalil bahwasanya perbuatan yang semacam ini minal kabair, termasuk dosa besar. Dosa besar itu dosa-dosa yang dinyatakan dosa yang diancam dengan ukubah baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya adalah Allah dilaknat namor, itu ciri-cirinya dosa besar. Ya khalifat Mahmud. Nah, seperti orang yang awa muhtisan. Nihla'anallahu man awa muhtisan. Namar kelafikum. Orang yang melindungi orang-orang yang berbuat jahat. Dosa besar. Kemudian namar kelafikum. Termasuk dosa besar adalah. Ya. Taghir. Manar al-af. Ya. Merubah patok. Patok mana. Dosa besar. Walimitlah marahmakum syaitan farakulaf. Ila akhiri. Kenapa? Ada apa? Allah. Termasuk dosa besar adalah al-wasimah. Tato. Tato itu dipertato itu dosa besar ya. Nah, warahmatullahi nggak boleh. Kenapa? Ya, dilaknat. Ya, oleh syariat. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. La'anallahu al-wasimah al-mustawsimah. Allah semoga Allah melaknat orang yang mentato dan minta ditato. Ya, khalifat rahmatullah. Disebut wasimah al-muslimah. Kan ma'anas ya. Nah, kan memang dulu na'am warahmatullahi wabarakatuh. Tato itu digunakan untuk pria sebagai wanita. Tapi sekarang Amarokulah Fikum digunakan untuk keren-kerenan. Laki-laki ya Amarokulah Fikum, badannya bentot-bentot, kasih tato. Kayaknya tambah sangar ya, tambah mengerikan, bukan tambah sangar. Kelihatannya tambah keren gitu ya, enggak, tambah mengerikan. Samping itu Amarokulah Fikum, tindakan yang bawa laknat. Itu dosa besar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sehingga ityanun nisa min adbarihinna minal kafair, termasuk dosa besar. Khalilillah mukmujan barakallahu fikum, rawa Abu Dawud dan Nasa'i wal lafdulah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan ini adalah lafadznya Imam Nasa'i. Wa dijawab siqat lakin u'illa bil irsal, akan tapi dicacati dengan irsal, ursal hadis ini. Khalilillah mukmujan barakallahu fikum. Nah, demikian pula hadis yang berikutnya. Enam. Di Namarakulah Fikum dicacati karena mawkuf. Waalaikumsalam warahmatullahi jami'an wa barakulah fikum. Oleh karena itulah Alhamdulillah Al-Hadawiyah. Al-Hadawiyah itu sekte dari Syiah atau Mu'tazilah. Namarakulah Fikum. Waalaikumsalam yang ada di Yaman. Sebaiknya dinukil oleh Imam As-Sunani dalam 10 salam. Menyatakan puasnya ityanun nisa min adba fi adbarihinna halal. Wa hadza qaulun dhaif jiddan. Ucapan yang sangat dhaif. Ikhwani fi din rahimakum jami'an barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimakum. Naam. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, diriwayatkan dari Imam Syafi'i demikian dan Imam Malik. Maka ya khani fitin rahmatullah, kita sebutkan kalamnya Imam Syafi'i yang ma'am warakulah fikum menunjukkan bahwasanya beliau tidak berpendapat akan halalnya mendatangi istri dari belakangnya. Ma'am warakulah fikum, khani fitin rahmatullah. Nah, tapi sebelumnya kita baca hadis Ibnu Abbas terlebih dahulu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Dan dari Ibnu Abbas semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yandurullah. Allah Subhanahu wa taala tidak sudi untuk melihat ila rajulin, kepada seorang ata rajulan awim ra'atan fi duburiha, yang mendatangi lelaki atau wanita dari duburnya, pada duburnya. Ya khani fitnah makumah. Nah sini khani fitnah makumah. Dari dua hadis ini ada beberapa pembahasan yang pokok, yang sangat jelas pada apa? Padanya. Yang pertama, Amarakulah Fikum, pembahasan tentang Amarakulah Fikum, hukmu ityanil mar'ah fi duburya. Antum bedakan fi duburya dan min duburya. Itu beda. Beda fi duburya, beda min duburya. Nanti akan kita sebutkan riwayatnya. Amarakulah Fikum, beda. Kalau min duburya, kalau selagi sasarannya tepat, tidak apa-apa. Amarakulah Fikum. Tapi min dubura fi duburiha, ini yang enggak boleh. Paham ya? Min dubura fi duburiha, ini yang enggak boleh. Ini yang nanti akan disebutkan dalam riwayat yang Amarakulah Fikum, disebutkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Umm. Ya khani fi tindah marhamakumah, rawal Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibn Hibban wa u'ila bil waqfi. Dan dicacati dengan apa? Dengan waqaf. Mawquf. Qadhi fi tindah marhamakum jami'an wa barakallahu fikum. Tapi semisal hadis ini na'am barakallahu fikum, kita bisa hukumi na'am barakallahu fikum fi hukm rafa'. Dihukumi apa? Marfu', dikarenakan Ibnu Abbas berbicara tentang sesuatu yang tidak ada majal bagi seorang untuk selain syarik mengucapkan semacam itu. Terkait masalah namarakal sawab, iqob, ya. Itu enggak buruk, Bang. Enggak mungkin kalau namarakal langsung itu diucapkan oleh selain asyari. Ya. Sehingga ucapan sahabi semacam ini lahu hukmur rafa, memiliki hukum rafa. Ya khalifat rahmatukum jami'an barakallahu fikum. Al-muhim, ya khalifat rahmatukum jami'an barakallahu fikum, ya. Ya, permasalahan ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas, ya. Ya, nah barakallahu fikum menunjukkan akan haramnya nam mendatangi istri pada duburnya. Ada khilaf sedikit dari Imam Syafi'i dan Imam Malik nah barakallahu fikum, tapi ya hal semacam itu ditepis dan di nah barakallahu fikum di nam anulir oleh murid-muridnya. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahutaala. Ja'a fi kitabil um. Datang dalam kitab Al-Um, yaitu kitabnya Al-Imam Syafi'i rahimahutaala. Babu ityanin nisa fi adbarihinna. Bab mendatang istri pada dubur-duburnya. Ya. Fanya namarakallahu fikum. Ya, innallaha la yastahi minal haqq. Allah Subhanahu wa taala enggak mau dengan kebenaran. Ya, kita hanya badakan amarakallahu fikum. Ya. Mikirnya positif aja ya, namarakallahu fikum. Qalibikum rahmatukum syai'an barakallahu fikum. Qala Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana di apa sebutkan dalam riwayatnya Rabi' bin Sulaiman ya nama Rabbullah. Qala Syafi'i rahimahu wa ta'ala. Qala Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syaitum al-ayah. Wa bayyana anna mawdi'al harthi mawdi'ul waladi. Wa anna Allah ta'ala abah al-ityan fihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, istri-istri kalian adalah ladang kalian. Maka datangilah ladang kalian dari manapun kalian menginginkannya. Nah, warakallahu al-ayah. Imam Syafi'i menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya tempat bercocok tanam adalah tempat anak namarakulafikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan untuk laki-laki mendatangi pada tempat tersebut illa fi waqtil haid, kecuali pada waktu haid. Ya. Khalifat Nahmukumullah. Wa anna syi'tum. Dan diperkenankan mendatangi kebunnya tersebut. Ya, bagaimanapun ia inginkan. Terserah apa yang ia inginkan. Dengan model apa dia mendatangi silakan. Nah, warakulah. Khalifat Nahmukumullah. Wa ibahatul ityan fi mawdi'il harfi. Kata beliau. Wa ibahatul ityan fi mawdi'il harfi yushbihu an yakuna tahrimu ityani fi ghairihi. Nah, dan pembolehan mendatangi wanita pada tempatnya bercocok tanamnya itu serupa dengan pengharaman mendatangi pada yang lainnya. Kata beliau, fal ityanu fit dubur. Apa ya? Nawarakal. Fal ityanu fit dubur hatta yablugha minhum mablaghal ityani fil qubul muharramun. Paham ya? Ya kali fitnah makmum. Jadi mendatangi wanita pada duburnya sampai pada tingkat pada batasan dia mendatangi wanita pada kubulnya senamoreklo sekadar itu hukumnya haram. Jadi namoreklo hukum seperti namoreklo orang ketika apa dirajam itu sekedar afan yang namoreklo hukum sekedar nam hilangnya kepala dzakar pada farj wanita itu sudah di demikian pula itu ketika namoreklo hukum engkau mendatangi wanita di dubur sampai pada batas itu sebagaimana engkau mendatangi wanita pada kuburnya maka itu juga namoreklo maaf ya dipahami ya namoreklo saya enggak perlu soroka antum paham sendiri insyaallah ya ya kalau itu rahmat rahmat kemudian para kelabu. Nah, yang kali fitil rahmah rahmakumullah. Fitilah latil kitab summa sunnah. Ini berdasarkan Al-Quran, kemudian berdasarkan sunnah. Nah, warakallahu alaikum. Akhbar Rabi'u. Rabi' ibn Sulaiman menghabarkan. Qala, Rabi' mengatakan, Akhbarana asyafi'iyu. Telah menghabarkan kepada kami Imam Asy-Syafi'i. Qala Imam Syafi'i mengatakan ahbarana ammi. Telah menghabarkan kepadaku pamanku namanya Muhammad ibnu Ali ibnu Syafi'. Muhammad ibnu Ali ibnu Syafi' an Abdullah ibnu Ali ibnu Sa'ib dari Abdullah bin Ali bin Sa'ib an Amr ibnu Uhayhah. Dari Amr ibn Uhayhah atau an Amr ibn Fulan ibn Uhayhah atau dari Amr bin Fulan bin Uhayhah demikian Amr Qalafikum disebutkan dalam nasnya Al-Ansari Qala dia mengatakan Qala Muhammad ibn Ali telah berkata Muhammad bin Ali wa kana thiqatan dan Muhammad bin Ali adalah rawi yang thiqah. An Huzaimah ibn Thabit dari Huzaimah bin Thabit. Namarakallahu fikum. Anna sa'ilan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seorang penanya bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam ityanan nisa'i fi adbarihinna tentang mendatangi wanita pada dubur-duburnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halal. Mendatangi wanita pada duburnya itu halal. Faya, nawarakallahu. Ini kan kenapa? Ini apa? Apa terjadi kesamaran antara fi dubur wa min dubur? Iya kan? Ya kan begitu. Ini nanti ada ditekankan oleh Rasulullah SAW. Apa? Dari isi penanya tadi. Kalau min dubur pada sasarannya labas nawaraklawi. Tapi kalau min dubur, fit dubur, nah ini yang enggak boleh. Ya. Kalau fit rahmah rahmah kemudian nawaraklawi. Nah. Suma da'ahu. Kemudian Rasulullah SAW manggilnya. Nama ketika dia lalu nawaraklawi. Dipanggil lagi sama Rasulullah SAW. Au umirabihi fadu'iyah. Nawaraklawi. Atau dia diperintah, dipanggil nawaraklawi. Faqala kaifa qulta? Apa gimana pertanyaan tadi namarakallahu? Pertanyaan tadi gimana namarakallahu fikum? Fi ayyi khurbataini au fi ayyi khurzrataini au fi khusfataini? Maksudnya gimana? Apakah di namarakallahu apa nih ya? Di kedua ya. Inilah apa? Naam. Antat ya, kan dua ya, nama Rokhlaf. Sekali bintah makmum, situ ya. Sekali bintah makmum. Nam, amin tuburiha fi kufuliha. Atau nam, melalui apa, dari arah belakang, tapi sasarannya pada kufulnya. Kalau seperti ini, fana'am, maka itu yang halal. Paham ya? Afan ya, nama Rokhlaf. Enggak usah ditaruh dirinci ya nama Rokhlaf. Nanti antum bayang-bayangnya repot nanti. Ya kalau itu nama kemuncian para Rokhlaf. Khalifat entah maramak mujan barakallahu fikum. Ya. Am ya. Am min duburiha fi duburiha. Atau dari arah belakang sasarannya pada duburnya. Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Ya khalifat nu. Kalau seperti ini fala. Kalau seperti ini haram. Enggak boleh. Paham ya? Sekali lagi amarakallahu fikum menguatkan makna anna syi'tum itu boleh, silakan antum datang istrimu dari arah manapun, depan, samping, belakang, atas, kalau bisa amarakallahu fikum bawah pun boleh. Astagfirullah. Amarakallahu fikum. Ya khalifat rahmakumullah. Tapi harus tepat pada sasarannya. Ya khalifat rahmakumullah dan barakallahu fikum. Kata beliau, ikhwali fitnah makmullah. Kata Rasulullah SAW, inna allaha la yastahi minal haq. Allah subhanahu wa ta'ala enggak malu terhadap kebenaran. Naam. La ta'tun nisa'ah fi adabariha. Maka jangan kamu datangi wanita pada duburnya. Pakai fi ya, naam. Bukan min. Nih. Kalau min silakan, naam. Enggak apa-apa, naam. Waraklah. Nih ya. Ikhwani fillah rahimah rahmakumullah. Qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahutaala, amma taladdud bi ghairi iblaghil farj namaraqlaf. Ya pada selain amaraqlaf farj. Ikhwani fillah rahmakumullah. Baina ilyatain antara namaraqlafikum dua enam pantatnya ya namaraqlaf. Wajami ila jasad namaraqlaf dan bersenang-senang dengan semua namaraqlaf tubuhnya wanita. Namaraqlafikum. Dari atas sampai bawah namaraqlafikum. Fala ba'sa insyaallah. Fala ba'sa bi insyaallah. Ya, maka tidak mengapa. Jelas ya? Jelas ya? Ini ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah taala yang disebutkan dalam al-um sebagai sanggahan ya terkait dengan apa yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i menghalalkan ittianun nisa min adafi adbariha. Jelas ya? Ya qari bi rahmatikum. Walaupun penukilannya sahih, maka kita katakan ya yang itu qaulul qadim ada pun qaul jadid namaraqlaf Imam Syafi'i berpendapat nam haramnya mendatangi wanita dari duburnya. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua. Disebutkan ikhwan fillah rahimakumullah. Naam. Sebenarnya dalam hadisnya Ibnu Abbas, ya, la yang turullahu ila rajulin atas rajulan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Khalifat rahimakumullah ini yang disebut dengan liwat. Nah, kalau wanita ke wanita, ya wanita demen sama wanita, nah namanya sihat. Ya, kalau laki-laki sama laki-laki, namanya liwat. Nah, warakallahu fikum. Bahasa kerennya, orang nggak keren lah, nah warakallahu fikum. Ya, homo. Nah, warakallahu. Kalau wanita sama wanita lesbi. Ya ini ya. Kali bin Rahman Rahman Kemujian Barakulah. Nah. Dan balaknya nah, warakulah. Saat ini nah, warakulah. Fikum. Hubungan-hubungan semacam ini. Yang nyata-nyata. Ya, busuknya. Nyata-nyata jeleknya. Nah, warakulah. Fikum. Secara fit. Terus siapa saja yang amara kelafikum akan menyatakan semacam itu sangat buruk. Ya. Khalifat mahmukum. Ternyata mau delegalisasi. Ya. Bahkan ada komunitasnya. Komunitas LGBT. Waliyatubillah. Khalifat mahmukum. Jangan para kelafikum. Nah. Berkaitan dengan pembahasan ini. Khalifat mahmukum. Nah. Jelas terkait dengan namarakallahu fikum al-liwat haram. Khadibit bahamu namakumum. bahkan termasuk nal kabair. Akhwali fiddin rahmah rahmatum jami'an wa barakallahu fikum. Ya. Yang jadi permasalahan terkait dengan hukum orang yang hukuman. Jadi sepakat ya, barakallahu fikum, hukumnya haram. Ya, lewat itu. Ya. Yang jadi pembahasan terkait dengan hukuman yang harus diterima bagi orang yang melakukannya. Ya kali bidin rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Nah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahutaala di dalam syarahnya, ikhwal bin Rahman rahimahukum beliau mengatakan, walam yadkur fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini kata beliau tidak disebutkan hadu ityani rajul ar-rajula. Had, ya, hukuman had bagi seorang lelaki yang mendatangi lelaki. Lakin qala qaumun ahli al-ilm, akan tapi amarakallahu, telah berkata satu kaum dari kalangan para ulama, kata mereka, fi ta'zir, bagi mereka yang melakukan tindakan homoseksual, maka berhak untuk mendapatkan takzir, hukuman yang diserahkan ketentuannya oleh penguasa. Terserah penguasa, mau dibakar, mau dilemparkan dari tempat yang tinggi, mau dirajam. Nah, barakallahu fikum, yang tujuannya adalah ya, tardia, untuk membuat orang lain jadi mengeri, dan tidak mendatangi perbuatan yang semacam itu. Ikhwalibitin rahmah rahmukumujan, barakallahu fikum. Waqal akharun, kata beliau, dan berkata ulama yang lain, fi haddus zina, orang yang melakukan homoseksual, maka dia dihukum dengan hukum had orang yang berzina. Kalau wairu muhsan dicampuk, kalau namarakallahu fikum muhsan dirajam, kan itu ya. Kalau ibn bahamukum wal muhsan yurjam wa ghairuhu yujlad, ya, yang muhsan namarakallahu dirajam, yang selain muhsan dicampuk. Nah, waqala akharun, berkata yang lainnya lagi, bal yuqtalul fa'ilul maf'ulu bi wal maf'ulu bi bikulli halin. Ya. Nah, barakallahu fikum, bahkan dibunuh. Ya, fa'il dan maf'ulnya. Bagaimanapun kondisinya. Entah dia muhsan atau ghairu muhsan. Ya. Ini dikarenakan sangat buruknya. Nah, barakallahu fikum, perbuatan ini. Ya, ikhwan fil din rahimakumullah wa rahmatukum, barakallahu fikum. Nah, sawa'an kana muhsan am ghairu muhsan, am ghairu muhsan, muhsanin, baik muhsan atau ghairu muhsan. Nih, yang keempat, waqal akharun laisa fi haddun wala ta'zirun. Yang keempat, namarakallah, enggak ada hukum had, enggak ada hukum ta'zir. Wa hadza min ghara'ibil aqwal, dan ini termasuk pendapat yang ganjil. Namarakallah fikum, ikhwan rahimakumullah. Nam, yaqulun, mereka mengatakan yang tidak ada had, tidak takzir itu, namun mereka mengatakan iktifa birati at-tabi'i. Ya, khalifatun rahmukum, cukup dengan memberikan amara kalafikum, ya, sesuatu yang bikin efek jera bagi pelakunya. Namara kalafikum, khalifatun rahmukum, qasu dalika ala man syaribal baul, mereka mengkiaskan ya yang demikian itu ya dengan orang yang minum air kencing. Ya, kalau dibahamkum. Kata mereka, Ya. Orang yang minum air kencing dan orang yang minum khamr. Kalau orang yang minum khamr itu ada hukum hadnya ya, nawarakulawi. Tapi kalau orang yang minum air kencing enggak ada katanya. Ya, khali bin rahmah makmusyan barakallahu. Maka di hadis itu aja nawarakulawi. Fikum. Faman syaribal khamra kata dia nawarakulawi fikum, barang siapa yang meminum khamr yujlat, dia dicambuk. Wa man syaribal bulla yujlat. Ya, dan orang yang minum air kencing itu enggak dicambuk. Ya, khali bin rahmah makmusyan barakallahu. Qalu iktifaan birati at-tabi'i laisa ahad minan nas yashrubul bullakin kathiran minan nas yashrubul khamar. Nah, warakallahu. Nah, mereka mengatakan cukup dikasih efek jerah, namun tindakan yang buat mereka jerah, ya khari fitnah mukmujan warakallahu. Dikarenakan enggak umum orang minum air kencing itu, enggak umum. Enggak umum, nah, warakallahu. Ya khari fitnah, tapi kalau minum khamar banyak, gitu ya. Ya khalifat mbah maramukum syam. Itu kiasnya. Ya khalifat mbah maramukum. Faja'ala fi uqubah min ajli anturaddi annas min syurbil khamr. Lakin hadal qol la yasih. Sekali lagi, pendapat ini enggak benar. Bal huwa min abdil aqwal. Bahkan ini termasuk pendapat yang paling batil. Khalifat mbah maramukum demikian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala. Wa fa nahnu la naslamu anna man syaribal bull la yu'azzar, dan kita enggak terima ya kalau orang yang sengaja minum air kencing itu enggak ditakzir. Kalau sengaja minum air kencing itu haram kok. Nah, marakallahu. Iya. Kok dia nyata-nyata minum air kencing, aku ini tak minum misalnya gitu. Tekelen amarakallahu, enggak boleh. Kalau tetap minum berat di hukum takzir. Ya. Berarti orang ini mempermainkan syariat. Namarakallahu. Qadifikullah marhamakumusyan barakallahu. Ya. Bal naro anna yajba iyu azar. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Sulaimin. Uthimin amar dia wajib ditakzir. Namarakallahu. Di anna. Ya. Syurbal bul haram. Dikarenakan meminum air kencing itu haram. Fa'idakan al-insanullah. Ya. Tartiu tabi'atu nggih fitratu na'marakallahu fikum fatartiuhu al'asa wasud. Kalau na'marakallahu fikum seorang itu sudah tidak bisa nggih dikasih efek jera nggih na'marakallahu, maka efek jeranya adalah dengan penam tongkat dan cambuk hanya dipukuli. Hadirin rahimakumullah. Nah, kata beliau, wa kull maksiatin laisa fiha haddun ya fa fiha ta'zir. Setiap kemaksiatan yang tidak ada hukum hadnya, maka padanya hukum ada hukum ta'zir. Artinya berhak bagi penguasa untuk menghukumnya sesuai dengan kemaslahatan yang dipandang oleh penguasa. Khalifat rahmanakum musyan barakallahu fikum. Ya, idzan idza batal as batal far. Kalau begitu, kalau apa asalnya batil, maka faraknya juga batil. Jadi yang keempat ini enggak masuk. Ya. Yang keempat enggak masuk. Ya kali fitnah umum. Tsumma ala takdiri taslimi anna syarbul bul laisa fihi syai'un fa innahu la yasih qiyas. Na'marakallahu fikum. Kemudian kalau lah na'marakallahu fikum minum air kencing itu enggak ada hukumannya. Na'marakallahu. Nggih. Maka tahulah kalau minum air kencing itu enggak dihukum. Na'marakallahu. Maka ini juga tidak bisa dijadikan sebagai qiyas. Dikiaskan dengannya untuk orang yang na'marakallahu fikum mendatangi lelaki na'marakallahu fikum. Enggak ada. Enggak bisa dijadikan sebagai kias. Dikiaskan dengan itu. Iqalibit na'marakallahu fikum barakallahu fikum. Lianna syurbal bauli la yumkinu li ayyi insanin ayyamila ilaihi. Dikenakan na'marakallahu fikum minum air kencing. Nih, hampir tidak ada orang yang demen minum air kencing. Atau enggak yang demen? Ya, rata-rata yang enggak ada yang mau. Jangankan kok minum, dikasih aja kipat-kipat ya na'marakallahu fikum. Beda dengan orang yang mendatangi laki-laki. Ini kapan wis na'marakallahu fikum nam fitrahnya itu rusak gitu na'marakallahu fikum. Ya. Kebalik semua bagi dia na'marakallahu fikum, laki-laki malah jadi apa? Jadi apa? Jadi sesuatu yang lebih menarik daripada wanita. Kayak kaum Lut itu amarakoh. Kasih wanita yang paling cantik. Gak kalu. Gak mau. Namarakoh. Ya. Ya kali fitnah. Punya laki-laki. Namarakoh. Khusus. Namarakoh rusak. Namarakoh. Orientasi. Itunya sudah rusak. Namarakoh. Ya. Ya kali fitnah. Namarakoh. Mujal parakoh. Amma ityanu dzakar. Al-dzakaroh. Fahada yumkin ayyamila ilahil insan. Nih, ataupun am seorang laki-laki mendatangi amara kelafnya laki-laki. Sangat mungkinkan orang itu demen dengannya. Amara kelaf itu. Wahahum qawmulut. Nih, inilah qawmulut. Nah, ummatun kulluhum. Nih, ibadalau bihada syait. Yang satu umat yang seluruhnya. Nih, tertimpa balak. Semacam ini suka dengan sesama jenis. Nih, fasaru ya'tunat tukra minal alamin. Mereka pun suka mendatangi laki-laki. Nah, barakallahu fik. Nih, yadaruna ma khalaqahunna khalaqalahum rabbuhum min azwajihim. Mereka membiarkan nih istri-istri mereka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk mereka. Ya khalifatullah marhamakumullah. 6. Laman tahakul haram. Ja'alallahu fi kulubim karahatan nisa. Ketika keharaman itu diterjang. Ya, maka Allah jadikan pada hatinya. Ya, kebencian terhadap wanita. Nah, warahmatullah. Jadi wanita yang paling cantik sekaligus. Tidak mau dia. Maunya laki-laki. Nah, warahmatullah. Ya khalifatullah marhamakumullah. Makanya nah, warahmatullah fikum. Ukubannya sangat berat, kata Rasulullah SAW. Man wajad tumuhu, ya'malu amala kaum lutin, ya, amala kaum lutin, faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Nah, barang siapa yang kau dapati, ia melakukan amalannya kaum lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya sekaligus. Na'amu'arakulah. Qalibitullah ma'amu'akumma. Nam. Wahada hadithun sahau kathir mil a'imah. Hadith ini disahihkan oleh a'imah. Sehingga ya qalibitullah ma'amu'akumma. Sepakat na'amu'arakulah fikum yang namanya apa? Nam. Perbuatan luti. Luti ya. Ini termasuk sesuatu yang diharamkan bahkan mil kabair. Ya khalifat Allah marhamakumullah. Dan dia mendapatkan hukuman. Ya khalifat Allah marhamakumullah. Termasuk minal a'udha, termasuk al-kafair. Cuma amarakallahu fikum berbeda hukumannya. Ya. Ya khalifat Allah marhamakumullah. Ya khalifat Allah marhamakumullah. Terkait dengan bentuk hukuman bagi orang yang melakukan tindakan kaum Lut, ma'amarakallahu, annahu nukila ijma'u sahabah ala qatil fa'il wal maf'ulu bihi. Ma'amarakallahu, dinukil dari dinukil ijma'nya para sahabah terkait dengan pelaku perbuatan luti ya. Nah, pelaku dan objeknya dibunuh. Waqad haqqa ijma'ahum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyebutkan ya, ijma' mereka. Demikian pula ulama yang lain. Ya khalifatullah marhamakumullah. Illa anna sahaba ikhtalafu kaifa yuqtal. Hanya saja para sahabat berselisih caranya bunuhnya seperti apa. Kan dibunuh. Kan ya. Hukumannya dibunuh sepakat ya. Hukumannya dibunuh. Nah, tapi caranya bagaimana? Ya kali fitnah makmum. Nah, kali fitnah mana makmum? Ikhtalafu faqala ba'dhum. Mereka berselisih. Sebagian mereka mengatakan bisayf, dibunuh dengan pedang. Ya, langsung dipenggal mungkin amarakallah. Waqala ba'dhum. Ya, sebagian lagi mengatakan ya birrajam. Ya, dibunuh dengan rajam. Ya dirajam. Ya. Waqala ba'dhum Ya, sebagian lagi mengatakan yulqa fi a'la shahikin ya fil balad thumma yudfu bil hijar. Ya, dilempar di tempat yang paling tinggi di tempat itu namanya Raqlafum, setelah itu setelah dilempar dihujani pakai batu. Seperti nama Raqlafum hukuman kepada kaum Lut. Khalifat rahmatum ngeri. Khalifat rahmatum. Waqal imam waqala ba'dhum bal yukhraqu kama ja'a dzalika an Abi Bakr wa ghairi min al-khulafa. Nama Raqlafum. Khalifat rahmatum. Sebagian lagi mengatakan bahkan dibakar. Pelaku homoseksual itu dibakar sebagaimana yang seperti itu datang dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, warakah dan yang lainnya dari kalangan para khalifah. Wal asah annahu yuqtal bima yarul imam anhu anka wa a'dha. Dan yang sahih, nah, warakah dibunuh. Ya, sesuai dengan ya pandangan penguasa. Nah, marakallahu dengan bentuk pembunuhan yang lebih angka, lebih menyiksa, nah, marakallahu fikum, dan lebih apa? Lebih besar lah, nah, marakallahu. Ya, kalau penguasa menganggap di itu, di bakarnya sudah bakar, nah, marakallahu. Ya, kalau penguasa menganggap, ini yang lebih ngeri itu, dilempar, ya, di atas Tugu Munas, nama Rokloh, dari Tugu Munas sampai ke buat dihujani pakai, ya monggo nama Rokloh, bukan yang dikisarkan pada penguasa. Ya, yeah. Kalau penguasa mana, sudah tembak saja nama, ter, gitu, dah selesai nama Rokloh, monggo. Ya, yeah. Yang menang nama Rokloh ini hukumannya sepakat dibunuh pelaku nama Rokloh itu tindakan homoseksual. Nah untuk belamendal, Allah alam bisawab. Ini ya dua hadis ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyimpangan semacam ini. Amin. Apakah ketentuan orang dikatakan melakukan homo ya, cuma sekedar ciuman, cipikan, apa, cipokan, ya, cipokan itu apa? Tak paham mana? Sudah dikatakan, lah, sebagaimana amarakallahu fikum zina, itu amarakallahu dengan, ya, idhul hasyafa fil farj, amarakallahu fikum, maka homo, ya, yang kemudian dihukum itu adalah amarakallahu sampai pada tingkat idhul hasyafa fid dubur. Kalau itu terjadi amarakallahu fikum tangkap amarakallahu dan ya dan dibarengi dengan saksi maka baru ada hukuman semacam ini. Kalau sekedar ciuman ya semacam ini ditakzir. Ya, takzir disikapi dengan keras agar tidak apa terjumus lebih jauh dalam perbuatan semacam itu. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Atayyibatul qotas wa naqallu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.